Bahwa ciri usaha yang diberkahi Allah itu adalah nyaman. Nyaman itu hanya akan ada kalau hatinya baik, hatinya tulus. Allah menghadiahi hati yang baik itu dengan nyaman, kita akan nyaman, dan orang lain di sekitar kita akan nyaman. Jauhi penyakit tengil, T-nya adalah takabur. Ciri orang yang sombong itu dua. Satu, batorul haq, mendustakan kebenaran. Jadi dia tidak suka mendapatkan input kebenaran apapun. Yang kedua, wagomtun nas, meremehkan dan merendahkan orang lain. Hati-hati, hati-hati ya. Setiap orang berpotensi jadi orang yang sombong. Pokoknya kalau orang sudah terkunci oleh merasa diri benar, paling benar, itu dia tidak akan nyaman dan orang di sekitarnya pun tidak nyaman.